Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di pagi hari yang berbahagia ini di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahud Dari Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Abu Abdullah Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu, yakni pembahasan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Saat ini kita lanjutkan kembali pembahasan yang sangat bermanfaat ini. Kita sudah sampai di segi keutamaan ilmu yang ke-107. Ya. Yang ke-107 kita telah membaca di pertemuan yang lalu ucapan yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang dikatakan oleh para ulama riwayat ini sanadnya sahih, diriwayatkan dari murid beliau Kumail ibn Ziyad An-Nakhai rahimahullahu taala, yang beliau adalah seorang tabi'in yang termasuk dari murid-muridnya Ali ibn Abi Thalib yang terkenal, dan dalam ilmu hadis dia punya kedudukan yang fiqh, terpercaya, meskipun dia sedikit meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Saat ini kita akan jelaskan makna dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini agar kita bisa melihat segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang beliau jelaskan dalam ucapannya ini. Ya, kita perhatikan pertama seperti kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwasanya kita sudah nukilkan ucapan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi yang mengatakan hadis ini adalah termasuk hadis-hadis yang hasan, yang termasuk yang paling baik maknanya dalam menjelaskan keutamaan dan kedudukan ilmu. Di awalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu membagi manusia menjadi 3 golongan, iya kan? An-nasu thalathah. Manusia ada 3. Fa'alimun Rabbani, yang pertama alimun Rabbani, seorang ulama yang Rabbani mendidik manusia di atas ilmu yang benar. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengomentari, siapakah alim Rabbani itu, apa sifatnya? Kata beliau, alimun Rabbani yuhuwa alladhi la ziyadata ala fadlihi li fadil wala manzilata fauqa manzilatihi li mujtahid. Alim Rabbani, dia adalah orang yang tidak ada yang lebih dari keutamaannya, tidak ada yang melebihi keutamaannya dari orang yang utama. Yakni dalam segi fadl, keutamaan, dia telah mencapai puncaknya di kalangan manusia. Ini karena kedudukan mereka setelah para nabi alaihi salatu wassalam. Wala manzilata fauqahu faukum manzilatihi li mujtahid, dan tidak ada kedudukan di atas kedudukannya bagi orang-orang yang telah mencapai derajat mujtahid dalam urusan agama, ya, orang-orang yang diperhitungkan pendapatnya dalam urusan agama, yakni orang yang berilmu yang telah mencapai puncak dalam keilmuannya. Mereka adalah orang-orang yang menempati kedudukan setelah para nabi dan para rasul alaihi musallatu wassalam. Makanya ini keutamaan yang sangat besar, ya. Yang kemarin saya pernah nukilkan bahwa sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan alimun rabbani itu adalah huwallazi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi. Seseorang yang selalu mendidik manusia dengan ilmu secara bertahap. Mendidik manusia dengan ilmu dari yang bersifat umum dulu, yang bersifat global, garis besar dulu, kemudian ilmu yang lebih terperinci atau lebih detail setelah itu. Nah, inilah pengertian dari Rabbani. Ada juga yang mengatakan Rabbani itu adalah orang yang berilmu, memiliki ilmu yang bermanfaat dan senantiasa mengamalkannya. Maka ini kedudukan yang paling tinggi di antara manusia. Tentu yang paling utama di antara mereka adalah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, Ibnu Qayyim berkata, wa qad dakhala fil wasfi lahu bi annahu rabbaniyun. Wasfuhu bi sifati allati yaqtadhiha al-ilmu li ahlihi wa yamna'u wasfahu bima khalafahu. Termasuk dalam sifat orang yang berilmu di pernyataan ini bahwa dia adalah Rabbani, ya, Rabbani, termasuk dalamnya adalah penyebutan sifat-sifat yang merupakan konsekuensi ya, berarti dia memiliki ilmu yang bermanfaat, berarti dia semangat dalam menuntut ilmu, berarti dia semangat dalam menyebarkannya, berarti dia selalu menghiasi ilmunya dengan akhlak yang mulia, dengan pengamalan yang benar, begitu. Sekaligus yamna'u wasfahu bima khalafahu, ya, keluar darinya hal-hal yang bertentangan dengan ilmu itu sendiri. Dikatakan ilmu alim rabbani, ya, ada yang mengatakan ini adalah nisbah kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ilmu mereka adalah ilmu yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengartikan rabbani di sini diambil dari kata-kata tarbiyah. Mereka selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang benar. Kita lihat nanti di sini penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau berkata, wa makna rabbani fil lughah, adapun makna kalimat rabbani dalam bahasa Arab, ya, ar-rafi'ud darajati fil ilmi al-'alil manzilati fihi. Makna rabbani dalam bahasa Arab adalah orang yang sangat tinggi kedudukannya, sangat agung kemuliaannya di dalam ilmu. Ini pengertiannya, orang yang sangat tinggi kedudukannya, sangat mulia, sangat agung derajatnya di dalam ilmu. Wa ala dzalika hamalu qaulahu ta'ala, berdasarkan makna inilah para ulama memaknakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran tentang orang-orang ahlul kitab. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru, seandainya mereka tidak dilarang dari perbuatan buruk tersebut oleh para rabbaniyun dan para pendeta-pendeta mereka. Al-Maidah ayat 43. Ya. Juga di surat tadi Al-Maidah ayat 43, juga di surat Ali Imran ayat 79. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kalian sebagai orang-orang rabbani. Orang-orang rabbani. Al-Imran 79. Ya. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan di sini artinya adalah hukama afuqaha, orang-orang yang hakim, memiliki hikmah, dan orang-orang yang faqih, paham dalam urusan agama. Wa qala Abu Razin, Abu Razin mengatakan fuqaha ulama, orang-orang yang paham agama, orang-orang yang berilmu, itu artinya rabbani. Di dalam ayat yang tadi kita sebutkan. Ya. Maka di sini kita lihat yang jelas para ulama itu mengartikan rabbani sebagai orang yang punya kedudukan sangat tinggi dalam urusan agama. Tentu tingginya kedudukan mereka karena ilmu yang mereka miliki mendalam, pemahamannya benar, juga pengamalan dan akhlak yang mereka miliki pada Tsa'labah. Ya, kepada Tsa'lab tentang makna Rabbani ini. Kepada Tsa'lab tentang makna Rabbani, maka dia berkata, aku pernah bertanya Ibnul A'rabi. Maka Ibnul A'rabi mengatakan, kalau seseorang itu berilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada orang lain. Ini ada tiga, dia punya ilmu, mengamalkan ilmunya, serta mengajarkan kepada orang lain. Maka disebutlah orang ini bahwa dia adalah Rabbani. Hadza Rabbani, inilah orang yang Rabbani. Kalau dia tidak memiliki salah satu di antara tiga sifat tadi, maka kita tidak menyebut dia sebagai Rabbani. Jadi sifatnya adalah berilmu, mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Inilah tiga ciri seseorang dikatakan sebagai Rabbani menurut penjelasan Imam Ibnul A'rabi di sini. Nah, berarti Rabbani pantas dikatakan punya kedudukan yang sangat tinggi dalam agama karena mereka memiliki ilmu dan semangat mengamalkannya, kemudian semangat menyebarkannya. Tentu yang paling utama memiliki sifat ini adalah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu, kedudukan ini di kalangan manusia adalah kedudukan yang paling tinggi setelah kedudukan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Waqala ibnul anbiya anin nahwiyin, inna rabbaniyina mansubuna ila rabb, wa innal alifa wan nuna zidata lil mubalaghati fin nasab kama tak lihyani wa jummani idza kana adhimul lihyati wal jummah. Imam Ibnul Anbari menyebutkan tentang makna Rabbani di sini dari keterangan para ahli nahu, bahwa Rabbaniyun, ya, Rabbani itu mansub nisbat kepada Ar-Rab. Ya, digolongkan kepada Ar-Rab, yakni nisbah kepada Rabb, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rab. Di antara nama Allah adalah Ar-Rab yang Maha menguasai, mengatur, menciptakan alam semesta beserta isinya. Jadi Rabb. Nah, ada tambahan alif dan nun, Rabbani, alif dan nun di akhir sebelum ya. Keduanya ditambahkan untuk mubalaghah dalam nisbah, untuk menunjukkan penisbatan yang sangat dekat. Berarti Rabbani di sini adalah nisbah kepada Rabb, menunjukkan orang yang bersifat Rabbani itu dapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa memiliki sifat mulia tersebut. Kama taqul, sebagaimana kalian mengatakan, ya, orang Arab mengatakan misalnya lihyani, untuk orang yang lebat jenggotnya, lihyani, ditambahkan alif dan nun di akhirnya. Atau jummani, ya, untuk orang yang lebat jummah. Jummah itu kayak jambul, apa? Poni, ya, kayak poni. Begitu, orang yang lebat poninya atau jambulnya. Ini dalam bahasa Arab, ya, disebutkan demikian, ditambahkan alif dan nun itu tidak bertentangan dengan makna nisbah, justru menunjukkan mubalaghah, nisbah yang sangat. Nah, inilah makna Rabbani. Maka pantas dikatakan di sini orang yang pertama di kalangan manusia yang paling beruntung mereka adalah Rabbaniyun, alimun Rabbani, orang yang berilmu dan dia adalah seorang yang dinisbatkan ilmunya sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajar mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi di kalangan manusia. Itu golongan yang pertama. Wa ammal muallim, wa ammal muta'allim ala sabilin najati fa huwa talibu bi ta'allumihi wal qasidu bihi. Adapun golongan manusia yang kedua, al-muta'allim, orang-orang yang belajar agama, yang mereka selalu berada di atas jalan keselamatan. Mereka ini adalah para penuntut ilmu yang mempelajari agama, ya, yang mereka menghendaki atau bertujuan dengan belajar agama untuk najatahu minat tafriyati fi tadyi'il furudil wajibati alaihi. Mereka punya tujuan dalam belajar agama untuk keselamatan diri mereka, agar tidak melampaui batas dalam kewajiban-kewajiban yang diwajibkan di dalam syariat. Warraqbata binafsihi an ihmaliha wa ittirahiha wa ittirahiha wal anafata min mujalasati al-baha'im. Sekaligus juga untuk menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang menyia-nyiakan diri mereka dan menjerumuskan diri mereka ke dalam kebinasaan. Menjauhkan mereka dari kedudukan seperti binatang ternak, yakni orang-orang yang tidak berilmu sama seperti binatang ternak. Mereka ingin menjauhkan diri mereka dari kehinaan tersebut. Inilah yang disebut sebagai al-muta'allim ala sabilin najah. Orang yang belajar agama yang mereka selalu berada di atas jalur keselamatan. Makanya ini menggambarkan kepada kita bahwa penuntut ilmu yang dimaksud di sini adalah penuntut ilmu yang punya semangat dalam belajar dan punya niat yang benar dalam menuntutnya. Mereka adalah orang-orang yang ingin menyempurnakan pengamalan kewajiban, makanya mereka belajar kemudian agar mereka mengetahui sebab-sebab yang menyelamatkan diri mereka dari kebinasaan. Subhanallah, tujuan yang mulia. Wajar kalau mereka menempati kedudukan yang kedua setelah al-alimur rabbani. Amal kismu thalif, adapun golongan yang ketiga. Hamajun ra'a. Hamaj, ya, diartikan di sini. Adapun golongan yang tiga, fahumul muhmiluna li anfusihim, orang-orang yang menyia-nyiakan diri mereka sendiri. Ar-raduna bil manzilati daniyati wal halil khasisah, orang-orang yang ridah, yang senang dengan kedudukan yang rendah dan keadaan yang sangat buruk, yang hina. Orang-orang yang memilih untuk diri mereka sendiri kedudukan yang rendah dan keadaan yang hina. Allati hiya fil hadidil auhadi wal hubutil asfalil lati la manzilata ba'daha fil jahli wala dunaha fis sukut. Yang kedudukan ini adalah di tempat yang paling bawah, kerendahan yang paling rendah, yang tidak ada lagi kedudukan di bawahnya dalam hal kejahilan dan kerendahannya. Inilah hamajun ro'a, orang-orang yang sama sekali tidak perhatian dengan ilmu, maka mereka dijauhkan dari segala bentuk kemuliaan. Mereka hanya pantas menempati kedudukan yang paling rendah, yang paling hina di kalangan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini golongan yang kedua. Amal kismu thalith, adapun ini golongan yang ketiga, ya, masih lanjutannya. Wa ma ahsana ma syababahum bil hamajir ra'a wa bihi yushabbahu dunatun nasi wa aradhiluhum. Ya, dan alangkah indahnya keserupaan mereka di sini ketika mereka disamakan dengan al-hamajur ru'a, ya, orang-orang yang paling rendah kedudukannya, yang dengan inilah diserupakan orang-orang yang paling rendah atau orang-orang yang paling hina di kalangan manusia. Apa artinya ar-ru'a? Al-mutabaddidul mutafarriq, yaitu ar-ru'a artinya al-mutabaddid, yang selalu berpisah, tidak pernah ada keutuhan. Ya, an-na'iq atba'u kulli na'iq, yang mengikuti setiap na'iq. Na'iq artinya as-sa'ih, setiap seruan mereka ikut. Orang yang tidak berilmu ada panggilan di sini ikut, ada panggilan begini ikut, tidak peduli, yang penting ada yang manggil, mereka akan selalu ikut karena mereka tidak punya keteguhan dalam pendirian. Wa huwa fi hadzal mawdhi' ar-ra'i, yang mana maksudnya di sini ya dalam pembahasan ini adalah ar-ra'i, seorang penggembala. Yuqalu na'aqar ra'i bil ghanami yan'iqu, dalam bahasa Arab dikatakan na'aqar ra'i, seorang penggembala melakukan na'aqa yan'iqu, artinya idza sahabiha, dia memanggil, berteriak memanggil gembalaannya, begitu. Ini maksudnya dalam pembahasan di sini. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara yang menunjukkan makna ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 171. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aa wa nidaa summu bukmun umyu fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan orang-orang yang kafir adalah seperti orang yang adalah seperti perumpamaan gembala yang ya yan'iqu, dipanggil, diseru, dia tidak bisa mendengarkan kecuali panggilan dan seruan, karena dia adalah orang yang summum bukmun umyun, ya, orang-orang yang tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak bisa memahami. Ini gambaran tentang kerendahan orang-orang yang tidak mengikuti ilmu agama, tidak mempelajarinya, tidak bersemangat untuk menuntutnya. Gambarannya di sini adalah seperti orang-orang yang hanya bisa mendengarkan, atau makhluk yang hanya bisa mendengarkan seruan dan panggilan saja, yaitu hewan-hewan ternak. Bahkan hewan-hewan ternak masih lebih mulia diantar dibandingkan mereka. Ulaika kal an'ami bal hum adhal, mereka adalah tidak berbeda dengan binatang-binatang ternak, bahkan mereka bisa lebih tersesat lagi, naudzubillah min dzalik. Jadi ini pembagian manusia tiga yang disebutkan di awal sehat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di sini. Ya. Yang kemudian diterangkan di sini oleh Ali bin Abi oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa qauluhu, ucapan Ali bin Abi Thalib di sini, annasu tsalatsah, manusia ada tiga tingkatan. Fa'alimun rabbani, orang yang berilmu yang rabbani. Wa muta'allimun ala sabilin najah, seorang penuntut ilmu yang selalu di atas jalan keselamatan. Wa hamajun ra'a, dan orang-orang yang hina yang rendah karena jauh dari ilmu. Hadza taqsimun khasun linnasi wa huwal waqi', ini adalah pembagian yang khusus bagi manusia dan inilah kenyataan yang ada di kalangan manusia. Ya, ini sangat sesuai dengan kenyataan yang ada di kalangan manusia, pembagian ini. Fa innal abda imma an yakuna qad hasala kamalahu minal ilmi wal amali aula, karena manusia pada kenyataannya seorang hamba, ya, kemungkinan dia telah mendapatkan kemuliaannya dari ilmu, kesempurnaannya dari ilmu, atau tidak demikian. Maka ini ada dua golongan. Fal awal, yang pertama, alimun rabbani. Alim rabbani karena dia punya ilmu yang mendalam, dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada orang lain. Wasani yang kedua, imma an yakuna nafsuhu an yakuna nafsuhu mutaharrikatan fi talabi dhalikal kamali sa'iyatan fi idraki aw aula. Atau yang kedua, orang yang jiwanya bergerak untuk mencari kemuliaan itu, berusaha untuk mendapatkannya, atau tidak demikian. Orang kedua inilah yang melakukan usaha, inilah disebut dia al-muta'allimu ala sabilin najah, orang yang Belajar agama dia di atas jalur keselamatan. Adapun yang ketiga wasalithu huwa alhamajur ru'a. Ya. Orang-orang yang rendah dan hina, maka ketiga golongan ini al-awwalu huwal wasil, orang yang pertama adalah orang yang telah mencapai kemuliaannya, kesempurnaannya, wasani huwa qalib. Orang yang kedua adalah orang yang berusaha mencari dan mengusahakannya, wasalithu huwal mahrum. Sedangkan yang ketiga adalah orang yang terhalangi dari kemuliaan dan kesempurnaan dirinya. Maka ini jelas sekali ya, menunjukkan kepada kita kemuliaan ilmu. Maka ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa lebih semangat dalam menuntut ilmu, karena ini berhubungan dengan kemuliaan dan kedudukan tinggi bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum, insyaallah cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan dari penjelasan ucapan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang sisi dan segi-segi keutamaan mempelajari ilmu agama. Barakallahu fikum. Masih ada waktu kita untuk bertanya jawab. Ya, sekitar 2 atau 3 pertanyaan insyaallah. Maka saya persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan Ustaz. Demikianlah ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Dan tersenyi ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, kita akan membuka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543. Kita angkat yang pertama melalui telepon. Silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, dengan siapa dan berada di mana? Ya, dengan Ummu Abdurrahman Tangerang Ustaz. Ya, silakan Ummu Abdurrahman. Ini Ustaz, apakah kita diperbolehkan mendalamkan zikir mutlak tapi zikirnya Allahumma gfirli wali walidayah warhumah kamarabayani sogiro, begitu zikirnya Ustaz, diperbolehkan atau tidak ya Ustaz ya? Ya, baik, terima kasih. Mohon penjelasannya ya Ustaz ya. Ya. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari beliau ya, Ummu Abdurrahman di Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau, keluarga, dan kepada kita semua. Iya. Tadi itu lebih tepat dikatakan sebagai doa ya, Ibu ya, bukan zikir. Karena maknanya adalah doa. Ya, itu adalah doa. Apakah boleh kita terus-menerus berdoa dengan doa ini? Maka baik. Tapi kita sebutkan dalam bentuk doa, bisa kita kalau kita ingin lakukan di waktu-waktu terkabulnya doa, maka lebih baik. Misalnya antara adzan dan iqamat, sepertiga malam yang terakhir, waktu kita dalam sujud kita, waktu sebelum salam dalam tahiyat kita, ya. Atau kita doa secara mutlak di waktu-waktu yang lain sambil kita angkat tangan, boleh. Ya, ini tidak mengapa, kita jadikan ini sebagai doa. Ataupun dalam keadaan kita sedang melakukan yang lain, kita berdoa tanpa angkat tangan pun, misalnya belum tidak sempat atau sekedar kita baca, tidak mengapa. Ya, ini lebih tepat dikatakan sebagai doa. Nah, barakallahu fiik. Namun Ustaz Taufik barakallah jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Demikian jawaban untuk Ummu Abdurrahman atas pertanyaannya. Dan kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Naam, silakan. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Iya, silakan. Dari Azab Madura. Baik. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Assalamualaikum Ustaz. Ini dari Azam Madura. Mohon maaf Bapak, mungkin tolong dikecilkan terlebih dahulu suara televisi ataupun radionya, karena feedback di kami sehingga tidak jelas kami mendengar suara Bapak. Tidak ada pertanyaan Ustaz. Ya silakan Pak. Kalau dari luar tema Ustaz, kalau di luar tema itu boleh bertanya. Oh silakan Pak, silakan. Ini bagaimana hukumnya sahir menyembelih hewan ternak Ustaz? Hukumnya apa Pak? Mohon maaf. Hukumnya sahir menyembelih hewan ternak. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat dari beliau bapak yang dari Madura tadi ya, beliau yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, kepada keluarga dan kepada kita semua. Hukumnya orang kafir yang menyembelih sembelihan. Ya. Adapun orang yang kufurnya, kufur asli, ya apa ini kufur penyembah berhala, maka ini tidak sah sembelihan mereka. Beda dengan orang yang ahlul kitab. Ya, mereka juga ini kafir, tapi ada pengecualian dalam Al-Quran disebutkan orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab ini artinya adalah orang yang sejak kecil dia beragama Nasrani atau Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum." Dan makanan, sembelihan yang disembelih oleh ahlul kitab, yakni orang-orang yang sejak kecil beragama Yahudi atau Nasrani, itu adalah halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Karena ahlul kitab diajarkan untuk mereka di dalam kitab mereka sembelihan yang benar. Ini hukum asalnya. Kecuali kalau kita dapatkan bukti bahwa misalnya ada ahlul kitab di satu daerah atau di keluarga tertentu, mereka ternyata kita buktikan dengan keyakinan bahwa mereka menyembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini jelas ya masuk dalam keumuman larangan memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya, atau di dijadikan tujuannya bukan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, atau bukan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam sembelihan tersebut. Jadi hukum asalnya seperti itu. Ya, orang kafir, kalau itu orang kafir yang misalnya murtad dari Islam, jelas dia bukan termasuk ahlul kitab, atau misalnya penyembah berhala bukan termasuk ahlul kitab, maka tidak boleh sembelihannya dimakan. Adapun kalau ahlul kitab perinciannya seperti tadi, ya hukum asalnya kalau tidak ada berita, maka kita kembali kepada hukum asal halal untuk kita makan. Tapi kalau ada keterangan tentang ahlul kitab misalnya di daerah tertentu ternyata mereka menyembelih tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi tidak boleh juga kita makan sembelihannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallahu jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyakum, masih kita membuka sesi interaktif soal jawab dan kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Ya. Naam. Baik, terputus. Kami tunggu kembali bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Dan diharapkan sekali diutamakan pertanyaan sesuai dengan tema kita di pagi hari ini. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita tunggu kembali. Bagi Anda yang ingin bertanya, ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Kami membuka sesi interaktif soal jawab dengan telepon 0218236543. Ya, naam. Silakan. Ya. Ya, silakan. Halo. Iya. Iya, silakan, Ibu. Baik, kita angkat pertanyaan dari penelpon yang lain. Baik, kita angkat penelpon yang lain yang sudah masuk. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa bapak dan berada di mana? Dengan Antasya dari Lampung. Pak, ini anu ya, double. Iya, bapak tolong dimatikan suara televisinya, pak. Biar bapak tidak suara televisi, tolong dimatikan saja. Fokus ya. Dengar lewat telepon saja biar tidak double suaranya. Ya, silakan, Pak. Ya, Ustaz, saya mau tanya. Ya. Ini kan tentang ilmu ya, Ustaz, ya. Naam. Tentang ilmu dan keutamaannya. Naam. Sebagai, maaf lah ya, seperti Ustaz gitu kan, di kampung-kampung itu kan. Kalau saya perhatikan, jadi si mutalimnya, muridnya itu itu susah sekali untuk mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh muallimnya. Apakah sebagai guru, sebagai ustaz lah di kampung, sebagai ustaz itu, bolehkah kita sampaikan bahwa memang ada akhlak yang dilakukan oleh seorang murid itu kepada guru gitu, Ustaz? Maksudnya kalau yang kita nyampaikan sendiri, guru yang menyampaikan sendiri, seolah-olah kita dihormati gitu, Ustaz. Baik. Cukup, Pak? Iya. Ya, demikian, Ustaz, mudah-mudahan. Ya, terima kasih Bapak pertanyaannya. Jawabannya. Sama-sama Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat dari beliau yang bertanya tadi, ya. Ada beberapa hal yang mudah-mudahan saya tidak salah tangkap dari pertanyaannya. Tentang seorang guru di kampung. Ya, ustaz di kampung, ya, ustaz di kampung atau di kota sama saja. Yang penting dia belajar agama, pemahamannya benar, alhamdulillah dia akan dapatkan keutamaan dan kemuliaan. Mungkin dia terkendala dengan masalah susahnya menuntut ilmu misalnya di kampung. Kita katakan hendaknya dia bertakwa kepada Allah, berusaha, ya, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dia luangkan waktunya, seandainya ada pengajian yang bisa dia jangkau, maka dia datangi, bertanya dari orang yang berilmu, yang pemahamannya benar. Atau paling tidak minimal dia dengarkan di media-media kajian yang bermanfaat seperti Rojak TV atau Radio Rojak, ya. Dan yang lainnya yang dia bisa gunakan untuk sarana menambah ilmunya. Ya. Adapun setelah dia mengetahui, maka dia bisa menyampaikan kepada orang lain. Dia bisa menyampaikannya tentu sesuai dengan apa yang dia dengarkan. Kalau ada hal-hal yang dia tidak tahu, maka dia tanyakan. Kayak tadi tentang masalah adab-adab bagi murid terhadap gurunya, agar menghormati gurunya, dia sampaikan karena ini adalah kebenaran dan diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dia menyampaikan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Kalau ada yang tidak diketahuinya, maka dia kembalikan kepada orang yang berilmu, menanyakannya, baru menyampaikan jawaban dari orang yang berilmu tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah karena Ustaz atas jawaban telah disampaikan Ustaz. Khotol Islam azanillahu wa iyyakum. Kita akan angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui telepon, dan kami persilakan bagi Anda yang bertanya. Silakan. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Halo. Ya. Halo. Ya, silakan, Pak. Halo. Bapak mohon maaf dimatikan terlebih soal televisinya, Pak, biar Bapak tidak bingung. Biar tidak bergema ataupun double suaranya. Pak, tolong dimatikan, Pak, mungkin suara televisinya, Pak, dikecilkan volumenya ataupun bisa dimatikan terlebih dahulu biar suaranya tidak feedback. Ya, silakan Pak, dengan Bapak siapa dan berada di mana? Ya, silakan Pak, dengan Bapak siapa dan berada di. Baik, terputus. Kita tunggu kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan berada di mana, Bapak? Dari Abu Hansa. Abu Hansa. Ya, di silakan. Lampung. Lampung, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di luar tema bisa nggak ya, Pak? Silakan Pak, silakan. Nggak, anak kan di belakang imam, jadi makmum ya. Pada posisi Al-Fatihah terakhir, Wairinu Ma'udzubillahi Waladzolin, si imam itu mengatakan Rabbik Firli. Nah. Ya. Pertanyaannya Pak? Pertanyaannya gimana? Posisi makmum itu apa? Sholatnya itu tersah apa gimana? Baik. Itu aja Ustaz. Ya, terima kasih Bu Fansa. Ya, terima kasih. Baik. Tep, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan saya bermanfaat sekali dari beliau ya, yang ada di Lampung tadi ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada beliau dan keluarganya, juga kepada kita semua. Ya, tambahan doa Rabbighfirli tadi setelah Al-Fatihah ini tidak ada dalilnya dalam sunnah Rasulullah SAW. Mereka meyakini karena akan diucapkan amin setelah itu, ya Allah kabulkanlah. Mereka nambah dengan doa diantaranya Robbi Firli. Ini keyakinan yang salah. Karena salat harusnya sesuai dengan apa yang dicontohkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru harusnya kita segera mengaminkan karena ada keutamaan dalam hadis yang sahih, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena barang siapa yang bersesuaian antara amin yang diucapkan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Malaikat mengaminkan setelah selesai bacaan Al-Fatihah langsung. Ala kulli hal, ini tidak ada dalilnya. Dan ini doa, ya meskipun ini jelas insya Allah tidak membatalkan sholat, ya, tapi ini tambahan yang mengada-ngada, yang tidak ada dalilnya. Harusnya cukup kita mengaminkan doa dari surat Al-Fatihah yang kita baca, ya. Tapi ini juga tidak membatalkan sholat, maka insya Allah tetap sholat kita di belakangnya sah. Dan sebaik-baik makmum, kalau dia bisa melakukan teguran atau nasihat kepada imam tersebut dengan menjelaskan ini tidak ada dalilnya, maka ini lebih baik. Karena dengan ini dia berusaha untuk meluruskan kesalahan dari imamnya agar nanti selanjutnya dia tidak melakukan lagi hal tersebut. Nah, barakallahu fikum, ini jawaban dari pertanyaan yang terakhir di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji dan jawaban-jawaban pertanyaan bisa bermanfaat bagi antum semua dan bagi kita semua. Mohon maaf sekali lagi jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.